utuh, tidak akan mutlak, sehingga tidak heran kalau orang yang baik, orang yang jujur, orang yang berjuang di jalan Allah, ya kadang-kadang dipojokkan, dilecehkan dan sebagainya. Tetapi kita tetap ya, tegar, karena kita punya kehidupan selain di dunia ini adalah kehidupan akhirat, dan itu kita kehidupan yang hakiki. Bapak sekalian, ini barangkali yang bisa saya sampaikan, dan ini hanya bagian kecil dari komentar Quran tentang kehidupan akhirat. Sementara kita masih banyak lagi pembahasannya, seperti apa nanti orang beriman di akhirat, seperti apa orang beriman, orang yang munafik di akhirat, seperti apa orang yang kafir di akhirat. Nah ini seperti apa saja nikmat-nikmat akhirat, itu masih panjang saudara sekalian ya. Yang saya tulis hampir setengah jilid sendiri, karena ini saya ambilkan dari buku saya yang berjudul Al-Hayatu Fil Quran, kehidupan dalam Al-Quran, yang terdiri dari 3 jilid sekitar 1200 halaman. Dan alhamdulillah mungkin di antara itu sudah ada yang punya, diterjemahkan di sini di Indonesia. Nah ini fatihlah, saya memang dulu terilhami untuk menulis tentang kehidupan, karena banyak manusia yang memahami tentang kehidupan dengan pemahaman yang parsial, sehingga saudara sekalian dalam kehidupannya ini juga parsial, karena pemahaman tentang kehidupan juga parsial. Kita ingin saudara sekalian hafidz menghidup ini hidup yang universal sesuai yang dengan difahami oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekali lagi, ini adalah hanya sekedar mukadimah kecil dari kehidupan akhirat yang begitu luas. Ya belum nanti kita bicara tentang hayatul barzakhiyah, kehidupan di alam kubur seperti apa dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab, semoga ada manfaatnya bagi kita semua sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan bagi Bapak dan Ibu-ibu bertanya, silakan. Silakan lagi kalau ada yang tadi. Terkait dengan yang tadi katakanlah yang suami istri yang ternyata istrinya mengatakan suaminya itu baik sebenarnya di dunia, tapi dia enggak bisa memberikan amalannya. Iya. Terus tadi yang orang tua dan anak yang soleh. Kira-kira bisa di-share enggak cerita tentang mungkin yang dikemukakan oleh Rasul atau sahabat terkait dengan posisi sampai sejauh mana sih katakanlah seorang suami yang gagal mendidik istrinya menjadi istri yang soleh, atau seorang ibu yang gagal mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, sehingga katakanlah ibu ini masuk surga tapi anaknya ternyata mungkin justru masuk neraka. Akan sampai sejauh mana kira-kira tuntutan anak terhadap ibunya, dia kan gagal jadi anak soleh gara-gara ibu misalnya seperti itu. Yeah. Ada contoh mungkin ikhwani dan akhwati fillah hafizakumullah. Jadi baik kehidupan dunia atau kehidupan akhirat dipandang dalam dilihat dari Al-Qur'anul Karim, Bapak Ibu sekalian, harus utuh akhiyah supaya kita tidak menafikan ayat yang lain. Jadi ayat yang disampaikan tadi itu kaitannya dengan fardiyatul mas'uliyah. Artinya begini, tanggung jawab manusia di akhirat nanti itu masing-masing individual. Tidak begini, ya Allah, udah bapak saja yang maju, saya kan dulu ikutan bapak saya. Pak Kiai saja yang maju dulu kan, yang nyuruh nyoblos partai itu kan Pak Kiai. Ya Allah, Pak Kiai aja yang ngomong. Itu tujuannya. Jadi saya, antum, bapak saya, Kiai saya, semua bertanggung jawab dengan Allah masing-masing. Jadi fokusnya pada pembahasan itu. Nah selanjutnya, yang berkaitan dengan sejauh mana ya orang tua dan anak saling menuntut dan sebagainya, ini ada kaidah dalam Al-Quran yang berbunyi wala taziru waziratu wizra ukhra. Jadi seseorang ya akhi tidak memikul beban dosanya orang lain. Sekali lagi, ini kaidah. Seseorang tidak memikul dosanya orang lain, kecuali orang lain tadi ketika berbuat dosa dia punya andil. Contoh, orang tua ya punya anak, anak berbuat maksiat, pacaran, pergaulan bebas, minum-minuman. Yang berbuat salah kan anaknya. Tetapi bapaknya punya andil, seperti itu andilnya. Karena bapaknya salah di dalam mengirim anaknya ke lembaga pendidikan. Sudah ada pendidikan yang Islami, anaknya disekolahkan sekolah yang sekuler namanya. Berarti bapaknya bertanggung jawab. Tapi kalau bapaknya, ibunya sudah mendidik anaknya di sekolah-sekolah yang Islami, pesantren punya, yang Islami, sekolah Jawa dan semuanya, tapi anaknya nakal, itu insya Allah bapaknya sudah bebas. Seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, beliau sudah mendidik anak istrinya, tapi anak istrinya memang membangkang. Sehingga ketika ada azab Allah, Nabi Nuh diselamatkan, Nabi Lut diselamatkan, tapi keluarganya tidak selamat. Itulah ya, supaya kita bedakan. Supaya kita bedakan. Jadi ketika kita sebagai orang tua, baik bapak atau ibu, sudah mendidik anak dengan sebenar-benarnya, kok lah qadarullah, semoga Allah gak menakdirkan anak itu nakal luar biasa, itu tanggung jawab dia sendiri. Tetapi kalau nakalnya anak itu gara-gara bapak ibunya salah mendidik, maka dia bertanggung jawab di hadapan Allah. Makanya hadisnya berbunyi, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi ayuna ayunasyirani ayumajisani. Setiap anak dilahirkan itu dalam keadaan fitrah, bersih, artinya punya potensi untuk menerima Islam. Maka fa abawahu yuhawidanihi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadisnya tidak mengatakan fa'abawahu yuslimanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anaknya Islam. Kenapa? Karena setiap anak sudah diberikan modal oleh Allah apa sih? Islam. Kenapa jadi Yahudi? Bapaknya salah mengajarnya, ibunya salah mengajarnya. Kenapa jadi Nasrani? Bapak ibunya salah mengajar. Jadi ungkapan jadi Yahudi Nasrani jangan diartikan sekedar memeluk agama Yahudi, tapi perilakunya seperti Yahudi Nasrani. Yang sering saya ulang-ulang kan, nanti sebentar lagi kan bulan Februari, tanggal berapa sih yang ada Yauma Pradelin itu? Di Pradelin imannya? Pradelin itu Valentine gak? Itu kan kalau kita lihat kan, ada sebagian anak yang beragama Islam, mari ikut-ikutan lagi. Itu adalah al-hayatul ibahiyah, kehidupan serba boleh. Hedonisme. Ini kan orang tuanya ada kemungkinan sebagian salah mendidiknya, karena disekolahkan pada sekolah-sekolah yang sekuler itu. Padahal dalam Islam ada. Kita ya, supaya utuh maksud saya dalam memahami Al-Quran, supaya jangan sepotong-sepotong, sehingga nanti jangan sampai salah dalam meletakkannya. Naam. Ada lagi Bapak Ibu yang ditanyakan kali ini? Silakan, Mas Arang. Ada yang tanya lagi? Kena ada khawatirnya? Bila tidak ada, mungkin sampai di sini kajian kali ini kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.